Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar A'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sesi yang kedua ini ba'dal isya kita akan lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari al-ma'ruf bil Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Terakhir pembahasan kita sampai pada hadis yang ke-158 ya, riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, khalifah yang keempat sekaligus sepupu dan menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengisahkan bahwasanya kana akhiru kalamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ucapan nabi yang terakhir yaitu sebelum nabi wafat alaihi salatu wasallam adalah wasiat tentang as-salat as-salah, kata nabi, salat salat ya. Beliau mewasiatkan untuk memperhatikan tentang permasalahan ibadah sholat karena pentingnya dan tingginya kedudukan ibadah sholat di dalam syariat Islam, dan itu sudah kita bahas kemarin penjelasannya dari syarah yang telah kita baca. Kemudian juga di antara wasiat beliau adalah wasiat untuk bertakwa. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kalian kepada Allah terkait apa yang berada di bawah kekuasaan kalian. Nanti kita akan baca syarah atau penjelasannya. Kita lanjutkan membaca penjelasan dari hadis ini. Cukup panjang syarahnya yang disampaikan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, karena banyaknya fawaid ilmiah yang beliau sebutkan, kita akan baca seluruhnya insyaAllah bi'aunillahi jalla fi'una. Terakhir syarahnya sampai mana yang kita baca? Ada yang sempat mencatat sampai bagian mana syarah yang kita baca pertemuan sebelumnya? Ada yang ingat? Ada yang ikut pekan kemarin? Ada yang mencatat? Tidak ada. Masya Allah, barakallahu fik ya. Masih ingat berarti faedahnya, yaitu bahwasanya wasiyah, wasiatun nabi, wasiat nabi yang beliau sampaikan itu ada dua bentuk. Yang pertama al-wasiyah al-ammah, wasiat yang sifatnya umum yang beliau tujukan kepada seluruh umat tanpa terkecuali. Ini contohnya sebagaimana hadis yang sedang kita bahas. As-salatu as-salah, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Ini beliau tujukan kepada siapa? Kepada seluruh umat. Ini wasiat yang umum sifatnya. Tapi di sana juga ada wasiat nabi yang bersifat khusus, al-wasiyah al-khassah. Akan tapi Kemarin kita sudah mendengar penjelasan dari para ulama, ada kaidah. Siapa yang bisa menyebutkan bahwasanya wasiat Nabi yang sifatnya khusus bagaimana? Apakah memang hanya berlaku kepada orang yang diajak bicara oleh Nabi atau bagaimana? Misalnya tadi disebutkan oleh Al-Akh, ya, wasiat khusus yang pernah disampaikan Nabi adalah wasiat beliau kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Apakah kemudian wasiat tersebut memang khusus hanya bagi Mu'adz atau bagaimana? Siapa yang bisa menjelaskan? Khusus berarti hanya untuk Mu'adz saja, berlaku hanya untuk Mu'adz ya, wasiat itu ya. Bagaimana? Untuk semuanya, ya. Ini kaidah penting, ya. Bahwasanya wasiat Nabi yang bersifat khusus, ya, kepada individu-individu tertentu atau person-person tertentu dari kalangan sahabatnya, itu berlaku umum juga bagi umat, ya. Kecuali di sana ada, ini ada pentingan, ada keterangan tambahan. Kecuali di sana ada qarinah, ada indikasi kuat bahwasanya memang wasiat itu khusus hanya bagi orang tersebut. Tapi hukum asal wasiat Nabi itu berlaku untuk umat seluruhnya, walaupun hanya beliau tujukan ketika itu pada individu tertentu. Bisa dipahami? Ya. Nah, kita baca kembali apa isi wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Karena di dalam wasiat ini juga terkandung fawaid yang besar. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Itu mencintai Mu'adz karena Allah, karena keimanan yang ada padanya, karena ketundukan beliau kepada Allah dan Rasulnya. "Ya Mu'adz, inni uhibbuka." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. "Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqula." Jangan engkau sekali-kali meninggalkan di penghujung salatmu engkau mengucapkan doa, "Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan selainnya, rahimahumullahu jami'an. Ini contoh wasiat Nabi yang khusus, akan tapi berlaku untuk seluruh umat. Karena ini syariat. Disyariatkannya membaca doa ini, dan itu tidak hanya berlaku bagi sahabat Mu'adz bin Jabal, tapi juga berlaku kepada seluruh kaum mukminin untuk mengamalkannya. Ya. Berkata Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, "Hadhihi wasiyyatun khassatun walakinnaha 'ammatun." Ini adalah wasiat yang khusus, akan tapi berlaku umum bagi seluruh umat. "Fahiya wasiyyatun likulli insanin, likulli musallin ay yaqula fi akhir salatihi." Ini adalah wasiat bagi seluruh manusia, bagi setiap orang yang mengerjakan salat, agar jangan sampai lupa mengucapkan doa di akhir sholatnya, yaitu doa yang berbunyi, "Allahumma, ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan memperbagus ibadah kepadamu." Ya. Maksud dari akhir sholat ini bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama, boleh dilakukan di dua tempat. Baik sebelum salam, setelah tasyahud akhir tentunya, dan boleh pula setelah salam. Perkara ini longgar. Boleh dilakukan sebelum salam, setelah tasyahud akhir, atau setelah salam. Tapi yang lebih afdol, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah sebelum salam. Karena ketika itu seorang yang sholat sedang dalam kondisi ibadah, masih dalam sholat, maka diharapkan doanya lebih mustajab, lebih dikabulkan. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang adalah kandungan dari doa ini. Kenapa sampai Nabi menekankan doa ini kepada Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat yang amat beliau cintai. Seorang yang mencintai orang lain ketika berwasiat tentunya akan berwasiat tentang sesuatu yang sangat penting. Enggak mungkin perkara remeh dia akan wasiatkan. Ya. Perkara yang akan diwasiatkan oleh seorang yang mencintai orang lain ketika dia mewasiatkan kepada orang yang dia cintai tentunya adalah wasiat yang sangat penting. Ya. Bahkan beliau mentakkid dengan apa? Dengan nunut taukid. Fala tada'anna, jangan engkau sekali-kali meninggalkan doa ini. Jangan sampai terlewat, ya. Walaupun memang doa ini hukumnya tidak sampai derajat wajib, ya. Ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Apa isi kandungan ini? Kita baca penjelasannya. Yatlubu minallahi azza wa jalla al-i'anata ala thalathati a'malin minal a'malil muhimmah. Doa ini mengandung permintaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan. Al-i'anah. Pertolongan untuk bisa mengerjakan tiga a'mal. Tiga amalan yang sangat penting. Apa itu? Yang pertama adalah wahiya adzikru bima'nahul 'am wajibun wa mustahabbun. Yang pertama adalah amalan zikir. Amalan zikir, dan ini lafaz zikir di sini umum sifatnya, baik zikir yang wajib maupun zikir yang mustahab. Zikir yang wajib contohnya apa? Zikir-zikir yang dilakukan ketika sholat misalnya. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar, bahkan itu rukun, tidak hanya sekedar wajib. Al-Fatihah itu juga wajib, membaca Al-Quran juga zikir, ya. Jadi lafaz zikir di sini sifatnya umum, ya, baik yang wajib maupun yang mustahab. Yang kedua adalah wasyukru lillahi azza wa jal alladhi amara bihi. Amalan yang kedua yang terkandung di dalam doa ini adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa bersyukur kepada Allah. Yang mana memang syukur itu adalah perkara yang Allah perintahkan. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu atas jasa keduanya. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kalian atau tempat kembali. Dan amalan yang ketiga yang hendaknya kita terus meminta kepada Allah pertolongan untuk bisa melakukannya adalah apa? Husnul ibadah. Husnul ibadah, ibadah yang baik. Bisa beribadah dengan ibadah yang baik. Yashmalu kulla ibadatin yataqarrabu bihal al-abdu ilallahi azza wa jal. Hal ini mencakup seluruh ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minal wajibat wal mafrudat wal mustahabbat kulluha. Baik ibadah yang wajib, yang fardu maupun yang mustahab, seluruhnya tercakup dalam lafaz ibadah ini. Yatlubu minallahi tabaraka wa ta'ala al-i'anata 'alayha. Hendaknya seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah terhadap tiga amalan ini. Fa idza lam yakun lil 'abdi 'aunun minallah, karena kalau tidak ada pertolongan dari Allah kepada seorang hamba, mastaqama lahu halun. Tidak akan mungkin kondisi hamba tersebut bisa istiqamah. Keistiqomahan itu tidak bisa diraih hanya sekedar mengandalkan kepandaian kita, kecerdasan kita, atau kejeniusan kita misalnya, ketekunan kita dalam belajar agama. Bukan itu, ya. Bukan itu hanya sekedar sebab. Tapi yang menjadi penentu adalah pertolongan dari Allah, taufik minallah. Ya. Jadi jangan sampai seorang itu bergantung pada kepandaiannya, kecerdasannya, kerajinannya, ketekunannya. Karena man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis sahih. Barang siapa yang bergantung pada sesuatu, dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut urusannya. Barang siapa yang bergantung pada dirinya sendiri, kecerdasannya, kepandaiannya, maka Allah tidak akan menolongnya. Allah akan menelantarkan dia. Ya. Akan tapi barang siapa yang bertawakal bergantung pada Allah, Allah akan mencukupi dia. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal bergantung pada Allah, Allah akan mencukupi dia. Ya, termasuk dalam hal apa? Ibadah. Jangan sampai ketika kita ibadah kita merasa ya bahwasanya saya bisa beribadah dengan baik karena kepandaian saya, karena keimanan saya, bukan itu ya. Kita tidak bisa beribadah dengan baik, berzikir dengan baik, bersyukur kepada Allah, memperbagus ibadah, tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza talaba minallahi li'anah a'anahu Allahu wa aqdarahu. Barang siapa yang meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan menolongnya. Dan Allah akan menjadikan dia mampu melakukan hal yang dia inginkan. Allah akan beri dia kuasa untuk melakukan perkara tersebut. Li'annahu huwal fa'alul lima yurid. Karena Allah lah zat yang berbuat sekehendaknya. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini keyakinan yang mendasar di dalam jiwa setiap mukmin. Meyakini bahwasanya apa? Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ya. Nah. Qala rahimahullah fa hadzal haditsu minal wasaya an-nabawiyyah al-'ammah. Jadi hadis ini itu adalah wasiat yang umum sifatnya. Wal wasaya bi amalin min a'malil bir al-khassah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min asalibi da'watihi al-wasaya. Fa minha ma huwa khassun wa minha ma huwa 'amun. Wal wasaya al-khassah tusbihu tasyri'an. Ya, jadi hadis yang sedang kita bahas di dalam kitab ini, hadis yang ke-158 itu hadis yang berisi wasiat umum. Tapi di sana juga ada wasiat khusus sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Wasiat Nabi terhadap Mu'ad bin Jabal. Akan tapi, walaupun wasiat Nabi itu khusus, tetapi menjadi tashri', menjadi syariat. Kama fi wasiyatihi li Mu'ad radhiyallahu anhu. Sebagaimana wasiat Nabi terhadap Mu'ad bin Jabal. Indama qala lahu, ketika beliau mengucapkan hadis tersebut, ya Mu'ad inni uhibbuka fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul, dan seterusnya. Jadi walaupun wasiat Nabi yang khusus sifatnya, tapi itu juga merupakan apa? Tasyri'. Tasyri' itu apa? Penetapan syariat. Yang namanya syariat tidak berlaku hanya orang-orang khusus saja, tertentu saja, tapi berlaku untuk umum. Ya. Fa hadhil wasiyah wa in kanat khassatan wujihat li fardin minal afrad wa huwa Mu'ad fa hiya 'amah. Beliau ulangi lagi kaidahnya. Wasiat ini, wasiat terhadap Mu'ad ini, walaupun khusus ditujukan kepada satu individu yaitu Mu'ad, akan tapi dia syariat yang sifatnya umum. Li annaha tasyri', karena itu merupakan tasyri'. Fa kullu musallin yusa bi hadhil wasiyah. Maka setiap orang yang salat diwasiatkan untuk membaca doa ini. Doa ini hanya tidak diamalkan oleh Mu'ad saja, tapi diamalkan oleh setiap orang yang sholat. Disyariatkan untuk mengucapkan doa ini. Wa syamilathu hadhil wasiyah an-nabawiyah ay yaqul fi akhir sholatihi hadza dzikra al-'am asy-syamil. Setiap orang yang sholat disyariatkan untuk mengucapkan dzikir ini, yaitu meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan tiga amalan. Beliau akan menyebutkan penjelasannya secara lebih rinci dan detail. Fadzikru, yang pertama, amalan dzikir. Ismun amun yatanawalu kulla kalimin tayyibin. Apa yang dimaksud dengan dzikir itu? Ya, kita sering mendengar lafaz zikir, zikrullah, ya, berzikir. Apa sebenarnya zikir itu? Definisinya, zikir adalah ismun amun yatanawalu kulla kalimin tayyibin yantiqu bihi al-lisan bal yatawata'u alaihi al-qalbu wal-lisan. Zikir adalah sebuah istilah yang umum, ya, sebuah kata yang umum mencakup semua ucapan baik, semua perkataan baik. Ya, ana ulang definisi dari zikir. Zikir adalah kata yang bersifat umum mencakup semua perkataan yang baik yang diucapkan oleh lisan dan diiringi dengan hadirnya hati. Ini zikir. Ana ulang ya, zikir adalah sebuah kata yang umum mencakup semua perkataan yang baik yang diucapkan oleh lisan dan diiringi dengan hadirnya qalbu atau hati. Ini zikir. Sehingga zikir yang sebenarnya yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah zikir yang ketika seorang mengucapkan zikir itu, ya, tidak hanya lisan saja, tapi hatinya lalai, kalbunya lalai. Dia membaca subhanallah tapi yang dipikir dagangannya. Ya. Itu bukan zikir yang makbul yang seperti itu. Zikir yang makbul adalah zikir yang diiringi dengan hadirnya hati ketika mengucapkan lafaz zikir itu, subhanallah misalnya. Maka dia istihdar fi qalbihi, menghadirkan di dalam hatinya apa? Sikap menyucikan Allah dari segala bentuk naqas wal aib, dari segala bentuk kekurangan dan celah. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari segala hal yang kekurangan dan aib. Ya. Ketika seseorang membaca zikir alhamdulillah, baca zikir alhamdulillah tapi yang dipikirkan masalah bisnisnya, ya, maka tidak hadir hatinya, hanya lisan saja. Zikir yang hakiki adalah zikir yang ketika seorang mengucapkan dengan lisan, hatinya hadir, ya, memahami dengan baik makna dari lafaz zikir itu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, memuji Allah dengan kesempurnaannya. Alhamdu, memahami dia makna alhamd. Alhamd itu maknanya apa? Alhamd itu adalah, ya, sanaul mahbub, ya, sanaul mahbub mahabbatan wa ta'ziman, atau sanaul mahmud mahabbatan wa ta'ziman, pujian terhadap zat yang dipuji dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Itu makna alhamd. Ya. Demikian zikir-zikir yang lain, ya. Al-muhim, namanya zikir itu adalah ketika seorang mengucapkan dengan lisannya dan diiringi dengan hati, hadirnya qalbu, hatinya. Apa saja lafaz zikir itu? Wa fi muqaddimatihi qiraatul Qur'an. Zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Qur'an, qiraatul Qur'an. Wa ma walahu min ulumis syariah. Kemudian apa? Membaca atau mengkaji ilmu-ilmu syariat. Itu juga jangan lupa, zikir. Ya. Jadi zikir itu tidak hanya sekedar mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu zikir. Tapi zikir tidak sesempit itu. Zikir itu luas. Termasuk kita sekarang, ya, kita sekarang sedang mengkaji hadis-hadis Rasul. Ya, itu juga termasuk zikir. Ini majelis zikir. Ya. Nah, begitu pula tasbih, tahmid, ya, subhanallah, walhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, kullu dhalika dhikrun. Itu semua termasuk zikir. Wa qiraatu kutubil fiqhil islami, membaca kitab fikih Islam. Itu juga zikir. Antum sedang ikut kajian fikih, sedang membahas kitab toharah, tata cara bersuci sesuai dengan sunnah Nabi. Itu juga zikir. Ya. Nah, ala ikhtilafi anwa'iha, dengan berbagai jenisnya. Wa hakadha kutubu tafsir, begitu pula ketika mengkaji kitab tafsir, tafsir Al-Qur'an itu juga zikir. Wa kutubu siyar, membaca sirah, nah, bagi yang suka membaca sirah, sejarah, membaca kitab-kitab sejarah nabi, para nabi dan rasul, itu juga merupakan zikir. Ya, tapi harus hati-hati ya. Hendaknya ketika kita membaca kitab atau buku, kita harus selektif. Tidak semua kitab, tidak semua buku kemudian kita baca. Kita harus selektif memilah mana buku yang pantas kita baca, mana yang tidak. Ketika kita ingin membaca sebuah buku, lihat dulu siapa penulisnya. Mengamalkan sunnah para ulama salaf. Apa itu? Sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya agama, sesungguhnya ilmu ini, ilmu apapun. Ilmu bahasa Arab, ilmu Al-Quran, ilmu sirah, sejarah, ilmu fikih, semuanya. Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan sembarangan. Ya. Termasuk membaca kitab, membaca buku. Harus selektif. Bukunya siapa yang mengarang ini? Siapa yang menulis? Jangan-jangan yang menulis nanti orang yang menyimpang akidahnya, menyimpang manhajnya. Ya. Nah, waliyadu billah. Fayatlubu al-abdu al-aun minallah azza wa jalla ala iqamati dzikri. Maka hendaknya seorang hamba meminta kepada Allah pertolongan untuk bisa berzikir. Sawa'un kana wajiban mafrudan aw kana mustahabban. Baik zikir yang sifatnya wajib, ya. Zikir wajib itu contohnya apa tadi disebutkan, ya? Zikir dalam salat. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Jadi meminta pertolongan untuk berzikir kepada Allah itu maksudnya apa? Pertolongan tidak hanya sekedar untuk bisa melafadzkan dengan lisan. Tapi apa? Pertolongan supaya bisa apa? Hadir hati kita ini ketika mengucapkan zikir itu. Itu yang sulit. Kalau sekedar melafadzkan dengan lisan mudah. Ya, Allahu akbar, ketika sholat juga baca Al-Fatihah lancar awal sampai selesai. Tapi kalbunya enggak hadir. Dia tidak memahami apa yang dia baca. Dan itu memang yang sulit. Nah, sehingga yang dimaksud dengan meminta pertolongan kepada Allah untuk berzikir ini adalah zikir yang makbul, zikir yang diterima di sisi Allah, zikir yang Allah cintai, yaitu zikir yang diiringi dengan hadirnya hati. Ya. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan seorang hamba kecuali jika Allah memberinya taufik. Ya. Ini mahalnya taufik ini, sulitnya ini, ya. Wasawa'un kana mutlaqan aw kana muqayyadan. Baik zikir yang sifatnya mutlak atau muqayyad. Zikir mutlak itu apa? Zikir yang tidak terikat waktu dan tempat. Ya, misalnya tiba-tiba seorang baca Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Tiba-tiba baca La ilaha illallah. Tidak terikat waktu dan tempat. Itu zikir yang sifatnya apa? Mutlak. Ada di sana zikir yang muqayyad. Zikir muqayyad itu zikir yang terikat dengan waktu atau tempat. Misalnya zikir ketika selesai sholat atau zikir ketika sholat, ya. Termasuk zikir ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ini zikir mutlak atau muqayyad? Muqayyad, karena waktunya ditentukan, yaitu ketika di akhir sholat. Kulluhu fihi al-ajrul kabir. Semua zikir itu adalah dibaliknya terdapat pahala yang besar. Wal 'abdul muslimu bi dha'fihi yatlubul 'auna minallah 'azza wa jalla 'ala hadzal 'amal al-mabrur. Seorang hamba muslim yang lemah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, ya. Li'annahu idza lam yakun 'aunun minallah lil insan mastata'a ay yuqaddim aw yu'akhir. Karena jika tidak ada pertolongan dari Allah kepada seorang, maka tidak akan mampu dia untuk melakukan apapun. Idzan syuri'at talabu al-iyanati minallah 'ala dzikril mafruud wal mustahab kama madha. Oleh karena itu disyariatkan untuk seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah agar bisa melakukan dzikir yang wajib maupun yang mustahab, ya, kalau fawaid dikir itu terlalu banyak kalau mau kita sebutkan. Ya. Dikir diantara fawaidnya adalah untuk bisa menghalangi seorang, atau dikir merupakan benteng dari godaan syaitan. Ya. Permisalan dikir itu ketika seorang berdikir, itu permisalannya dia sedang masuk ke sebuah benteng yang kokoh, yang melindungi dia dari gangguan musuh, yaitu syaitan. Ketika seorang lalai, ya, maka itu merupakan kondisi yang di mana syaitan akan menjadi leluasa mengganggunya. Ketika seorang lalai dari zikrullah, menjadi santapan empuk bagi syaitan. Ya, sehingga kita disyaratkan untuk senantiasa berzikir, ya, zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah itu maksudnya apa? Umum sifatnya, ya. Mengingat syariat Allah, mengingat hukum-hukum Allah, menerapkannya, itu juga merupakan zikrullah. Kemudian amalannya yang kedua yang terkandung dalam hadis ini adalah wasyukru. Ya. Ibadah syukur minal ibadatil azimah, termasuk diantara ibadah yang agung. Alladhi ma'nahu al-i'tirafu lillahi azza wa jalla. Dan syukur itu mudah diucapkan di lisan, tapi berat implementasinya, berat realisasinya. Mudah bersyukur diucapkan dengan lisan, tapi implementasinya, realisasinya itu sulit, kecuali hamba-hamba yang Allah berikan taufik kepadanya. Syukur ada tiga rukun. Rukun syukur ada tiga. Yang mana jika salah satu rukun ini hilang atau tidak dikerjakan, maka belum bisa dikatakan seseorang itu bersyukur kepada Allah. Ya. Dan syukur ini berlaku untuk nikmat-nikmat Allah. Semua nikmat. Ya. Padahal kita dengan keterbatasan dan kelemahan kita tidak akan mampu kita menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, merinci apa saja nikmat Allah yang saya terima, la tuhsuha. Niscaya engkau tidak akan bisa menghitungnya. Padahal disyariatkan bagi setiap nikmat itu untuk kita mensyukurinya. Ya. Oleh karena itu apa? Allah sebutkan dalam sebuah ayat, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hambaku yang bisa bersyukur. Itu bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ya, dengan sebenarnya. Kembali, rukun syukur ada tiga. Yang pertama apa? Al-i'tiraf bi anna ni'mata minallahi wahdah. Yang pertama, rukun syukur yang pertama adalah i'tiraf, pengakuan. Pengakuan, dan ini letaknya di dalam hati seorang hamba. Pengakuan bahwasanya nikmat tersebut berasal dari Allah satu-satunya. Bukan berasal dari selain Allah. Ini yang pertama, pengakuan. Dia mengakui, saya mendapatkan nikmat sehat. Kesehatan ini saya dapatkan minallah, dari Allah saja. Ya. Allah yang beri saya nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat mata bisa melihat, nikmat telinga bisa mendengar, semua nikmat. Ya. Kemudian setelah itu, setelah dia mengakui nikmat itu dari Allah, bukan dari selain Allah. Ya. Jadi kalau orang sudah mengakui nikmat dari Allah, ini dia sudah melakukan satu rukun syukur. Tapi kalau ada orang iktiraf saja tidak, berarti rukun syukur yang pertama sudah dia tinggalkan. Contohnya apa? Orang punya kekayaan, hartanya melimpah, tapi dia meyakini harta itu bukan dari pemberian Allah. Sebagaimana apa? Sebagaimana siapa? Qarun. Ya. Ketika diingatkan bahwasanya, ya, harta yang kau miliki itu dari Allah, apa ucapan yang dia ucapkan? Innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaanku ini aku diberi karena ilmu yang ada pada diriku. Ya. Karena memang saya pandai, saya pintar bisnis. Ya, ya pantas saya dapat harta yang melimpah. Ini berarti dia sudah terluput dari rukun yang pertama, i'tiraf, pengakuan bahwasanya nikmat itu dia dapatkan dari Allah. Karena hakikatnya walaupun memang seorang misalnya diberikan kepandaian, ya, kemudian dengan sebab kepandaian itu dia bisa memiliki harta yang banyak misalnya. Dia lupa bahwasanya kepandaian itu yang memberi siapa? Ya Allah. Ya. Allah yang beri dia kepandaian. Kalau seandainya Allah berkehendak mencabut kepandaian dia, maka akan hilang kepandaian itu seketika. Ya. Nah. Yang kedua adalah sanaullahi atau sanauhu alallah alal mun'im bisabbi hadhihi nikmah, memuji Allah dengan sebab nikmat tersebut. Jadi setelah pengakuan nikmat ini saya peroleh dari Allah, kedua dia memuji Allah, yaitu dengan tahmid. Ya. Memuji Allah karena sebab nikmat tersebut. Mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Segala puji bagi Allah yang dengan sebabnya, dengan sebab nikmatnya menjadi sempurna kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian rukun yang ketiga adalah alla ayyasta'milaha fi ta'atihi wa alla yasta'milaha fi ma'asihi. Ini rukun yang ketiga. Rukun syukur yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah, untuk mencari ridhonya, dan bukan untuk memaksiatinya. Ini yang sulit. Subhanallah, ya. Sangat sulit. Terkadang seorang hamba bisa melakukan rukun yang pertama dan kedua. Dia mengakui nikmat itu dari Allah, kemudian dia memujinya. Misalnya nikmat sehat, alhamdulillah saya diberi kesehatan. Kesehatan ini dari Allah. Kemudian dia memuji alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kemudian rukun yang ketiga tidak mampu dia lakukan. Dia gunakan sehatnya itu untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak dia gunakan kesehatan, nikmat sehat itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, mengerjakan hal-hal yang Allah ridhoi. Maka orang yang seperti ini pun belum dikatakan syukur. Walaupun dia mengucapkan alhamdulillah sampai 1000 kali atau lebih. Tapi kalau nikmatnya belum dikerjakan, belum digunakan untuk ketaatan, bahkan justru digunakan untuk kemaksiatan, maka dia belum bersyukur. Walaupun tadi dia mengucapkan alhamdulillah sampai 1000 kali. Ini rukun syukur. Qala rahimahullah, fa idza kana al-'abdu min asy-syakirin li ni'matillahi 'azza wa jalla zadahu Allahu min fadlihi. Jika seorang hamba termasuk golongan hamba-hamba yang bersyukur, orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah akan menambah keutamaan baginya. Fa idza a'taka Allahu syai'an min al-'ilm fasyakartahu 'ala dzalik zadakallahu min al-'ilm. Jika Allah memberimu nikmat berupa ilmu, engkau mensyukurinya, maka Allah akan tambah ilmumu. Jika Allah memberimu a'taka minal mal, memberimu harta, nikmat harta, a'taka minal walad, memberimu nikmat anak, a'taka minas siha, memberimu nikmat kesehatan, ayya ni'matin minan ni'am, segala bentuk kenikmatan allati yun'imullahu azza wa jalla biha 'alaika ad-diniyah aw ad-dunyawiyah wa syakartahu zadaka min fadlih. Segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, baik nikmat diniyah, nikmat agama maupun nikmat duniawi, kemudian engkau bisa mensyukurinya, niscaya Allah akan pasti menambah nikmat tersebut. Ya. Li'annahu wa'ada dzalik, karena Allah telah menjanjikannya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur akan aku tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian kufur, yaitu kufur nikmat itu adalah ya tidak memenuhi tiga rukun syukur tadi. Jadi kalau seorang bisa memenuhi tiga rukun syukur tadi, maka dia bersyukur. Tapi kalau tidak terpenuhi tiga rukun syukur, maka dia telah kufur. Jadi berapa banyak orang yang mengkufuri nikmat Allah ini? Terlalu banyak. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana minas syakirin. Kita mohon kepada Allah supaya menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang ketiga adalah husnul ibadah. Ibadah yang bagus. Kita meminta kepada Allah pertolongan supaya kita bisa bagus dalam beribadah. Talabun amun minal abdi an yasta'ina billahi ala husnil ibadah. Permintaan umum dari seorang hamba minta pertolongan kepada Allah agar bisa melakukan ibadah yang bagus. Wa kullu ibadatin mafrudatin aw wajibatin aw mustahabbatin fahiya hasanatun dakhilatun tahta hadzal du'a al-'am. Ya. Fahadhi al-wasiyatu wa in kanat khasatan li mu'ad illa annaha 'ammatun li kulli muslimin wa muslimatin fala tansa. Wasawa'un qultaha qabla an tusallim min salatika aw ba'dama sallamta min salatik. Al-amru fiha wasi'un. Jadi baiknya ibadah itu husnul ibadah, mungkin bisa kita tambahkan faedah ya. Ibadah yang bagus itu yang seperti apa? Ya, ibadah yang bagus ini mencakup ibadah baik wajib maupun mustahab ya. Baik ibadah wajib maupun mustahab, apa kategori ibadah yang bagus itu? Adalah ibadah yang terpenuhi padanya dua syarat, syartai qabulil ibadah. Terpenuhi padanya dua syarat diterimanya ibadah. Apa itu? Yang pertama ikhlas, yang sudah sering kita pelajari ya. Dua syarat diterimanya ibadah apa? Ikhlas. Dan yang kedua apa? Mutaba'ah. Mengikuti tata cara Rasulullah dalam beribadah. Sehingga ibadah yang paling bagus yang bagaimana? Yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tata cara Rasul. Bukan banyaknya. Ya, bukan banyak-banyakan ibadah. Ini yang penting dipahami. Ya, bukan memperbanyak ibadah. Bukan itu tujuan utama. Tujuan utama adalah memperbagus ibadah. Ya, ini yang kita perhatikan. Bagaimana lafaz doanya? Wa husni ibadatik, dan bagusnya ibadah kepadamu. Bukan wa katsiri ibadatik atau wa kathrati ibadatik. Di sini tidak disyariatkan apa? Meminta pertolongan kepada Allah untuk memperbanyak ibadah. Karena percuma ibadah banyak kalau jelek, percuma. Ya. Nah, sehingga di sini disebutkan dengan lafaz apa? Wa husni ibadatik, dan bagusnya ibadah kepadamu. Ya. Karena ibadah tidak bisa diterima di sisi Allah kalau jelek ibadahnya. Ibadah yang bagus yang bagaimana? Yang terpenuhi padanya dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Naam. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Sebuah ayat yang berbunyi alladhi, yaitu Allah adalah zat yang khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan kehidupan. Apa hikmah diciptakannya kehidupan dan kematian? Liyabluwakum, agar menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, paling baik ibadahnya? Bukan ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kalian yang paling banyak ibadahnya? Bukan itu. Ujian di muka bumi ini, di dunia, kita hidup di dunia ini ujiannya apa? Kita berlomba-lomba dalam hal apa? Siapa yang paling baik di antara kita ibadahnya? Bukan banyak-banyakan. Karena tadi, banyak ibadah kalau jelek, percuma. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain. Ibadahnya orang-orang yang merugi. Afa unabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka yang dhalla sa'yuhum fi ad-dunya, yang menyimpang, yang tersesat di muka bumi, di dunia, dalam keadaan mereka menyangka mereka melakukan amalan yang paling baik. Mereka menyangka sudah beribadah banyak, akan tapi rugi. Kenapa? Karena tata caranya tidak sesuai dengan tata cara yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Ini orang yang merugi. Ibadah banyak, tapi gak dapat apa-apa di akhirat. Ya. Sehingga kembali ke ayat tadi, ujian di muka bumi ini adalah berlomba-lomba siapa yang paling bagus amalannya. Diriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang ulama salaf, ketika ditanya tentang ayat ini, ai akhlasu wa aswabuhu. Siapa yang paling baik amalannya, paling baik ibadahnya? Akhlasuhu wa aswabuhu. Yaitu yang paling ikhlas dan paling benar tata caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Barakallahu fikum. Bisa juga makna husnul ibadah ini bermakna ihsan. Ihsan di dalam beribadah. Apa itu ihsan di dalam beribadah? Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril. Ketika Rasulullah ditanya tentang ihsan, mal ihsan, kata Jibril, maka Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan dalam ibadah adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah, apapun ibadahnya, ketika sholat misalnya. Ketika sholat, dia menghadirkan hati dan seolah-olah dia melihat Allah. Dia sholat di hadapan Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa menghadirkan hati seolah-olah engkau melihat Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah sedang melihatmu. Ya, ini juga bisa dimaknakan al-ihsan fi ibadatillah. Daba. Baik. Itu ya. Jadi makna husnul ibadah, bagusnya ibadah, juga dimaknakan itu juga bisa, ya. Al-ihsan fil ibadah, ihsan di dalam beribadah kepada Allah, yang maknanya tadi. Dan itu tingkatan tertinggi di dalam agama. Ketika seorang bisa mencapai derajat ihsan, ketika beribadah dia seolah-olah melihat Allah, ya, atau merasa diawasi Allah, maka itu adalah tingkatan ihsan. Taib. Kemudian beliau melanjutkan terkait dengan doa ini tadi, doa Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dijelaskan beliau, wa sawa'un qultaha qabla an tusallim, bisa engkau mengucapkannya sebelum salam dari salatmu, au ba'dama sallamta min salatik, atau ketika engkau selesai salam. Al-amru fiha wasi', perkaranya longgar. Wa kaunuhu qabla salam afdal, akan tapi membacanya sebelum salam itu lebih afdal, lebih utama. Li'annaka mutalabbisun bil ibadah, karena engkau sedang di dalam rangkaian ibadah salat. Wa du'a indama yakunu sahibuhu mutalabbisan bil ibadah huwa aula wa afdal. Dan doa yang diucapkan seorang hamba ketika hamba tersebut dalam rangkaian ibadah itu lebih utama dan lebih afdal. Oleh karena itu, di dalam sholat kita juga disyariatkan untuk memperbanyak doa ketika apa? Ketika sujud. Ketika sujud, kita disyariatkan untuk memperbanyak doa. Dan itu doa yang mustajab. Di antara doa yang mustajab adalah doa yang diucapkan ketika seorang sujud di dalam sholat. Perbanyak doa ketika sujud. Wa hadzal hadits hadithul bab ja'atil wasiyatu fihi 'ammah al-wasiyah bis-shalah wal ihsan ila ma malakahu al-insan. Kembali ke pembahasan hadis, ya, hadis yang sedang kita bahas, yaitu as-shalat as-shalah. Kenapa yang disebutkan di sini adalah wasiat tentang salat? Karena pentingnya ibadah salat. Li'annaha ummul ibadat, karena salat itu adalah induknya ibadah amaliyah. Khassan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-muslimin bil wasiyah biha inda akhiri hayatihi. Rasulullah mengkhususkan bagi kaum muslimin wasiat tentang salat di akhir hidup beliau, li'anna as-salata idza qubilat minal 'abdi qubila sa'irul 'amal. Karena salat, kalau ibadah salat itu diterima, ibadah salatnya seseorang itu diterima, maka seluruh amalannya akan diterima. Oleh karena itu, di antara sebutan ibadah salat itu ummul ibadat, induknya ibadah. Kalau induknya sudah diterima, maka yang belakang-belakang ibadah-ibadah yang lain ikut diterima. Kama jaa fil hadits, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu shala bi salatihi. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Jika ibadah salatnya baik, maka dia akan beruntung dan selamat. Wa in fasadat, tapi jika rusak salatnya, faqad khaba wa khasir, dia celaka dan merugi. Ya, jadi salat ini penentu, ibadah penentu, ya. Karena kalau seorang salatnya sudah jelek, ibadah-ibadah yang lain pasti lebih jelek. Tapi kalau salatnya bagus, ini akan menjadi sebab diterimanya amalan-amalan yang lain. Ya, karena salat sebagaimana kita tahu rukun yang kedua dari arkanul Islam. Kalau seorang sudah enggak perhatian masalah sholatnya, ibadah yang lain pasti lebih parah. Ya. Barakallahu fikum. Nasallallahu ta'ala ayja'alana minal musallin. Ya, semoga Allah membantu kita, menolong kita untuk bisa memperbaiki ibadah sholat kita. Wa yallati yatarattabu 'alaiha minal ajri was-thawabi ma la yuhsa. Ibadah sholat adalah ibadah yang berlipat pahala dan ganjarannya. Waqad daraba an-nabiyyu laha mathalan, Nabi telah membuat sebuah permisalan tentang ibadah salat. Ara'aitum law anna nahran ghamran bi babi ahadikum yaqtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'. Rasulullah mempermisalkan ibadah salat seperti sungai yang mengalir di depan pintu rumah kita, yang setiap kita keluar masuk, kita mandi dulu di sungai itu, membersihkan badan kita. Ya, beliau katakan, ara'aitum, tahukah kalian, kalau seandainya ada sebuah sungai, ya, yang berada di depan rumah kalian, di depan pintu rumah kalian, yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, yang kalian mandi di dalamnya setiap hari 5 kali. Apakah masih ada tersisa kotoran di badan kalian? Ya, tidak ada. Ini permisalannya seperti sholat 5 waktu. Seorang yang sholat 5 waktu, itu permisalannya sedang membersihkan kotoran yang ada di dalam dirinya. Supaya apa? Supaya bersih. Jadi kalau orang meninggalkan sholat 5 waktu, itu orang yang kotor. Banyak kotoran yang melekat di dalam dirinya. Ai fi jasadihi, itu di jasadnya. Wal jawab la yabqa alaihi daran. Jawabannya, kalau orang mandi 5 kali di sungai yang bersih tadi, maka tidak akan tersisa di tubuhnya kotoran. Wa hakadha shalawatul khams, demikian pula salat 5 waktu. Yaghsilullahu biha al-khataaya wadh-dhunuba kama yaghsilul maa'ul jasad. Dengan salat 5 waktu ini Allah mencuci dosa-dosa dan kesalahan sebagaimana air mencuci jasad kita. Wa qala fi haqqihan nabiyyu. Ya. Di sini beliau menjelaskan tentang keutamaan ibadah salat. Ya, di antara yang menunjukkan keutamaan ibadah salat, agungnya ibadah salat adalah salat merupakan ahd, perjanjian. Ya. Kata Nabi, al ahdul ladzi bainana wa bainahumus salatu. Faman tarakaha faqad kafar. perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Ini diantara dalil yang dipakai para ulama yang berpendapat bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, itu dihukumi kafir. Ya. Dihukumi kufur dia. Walaupun memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau meninggalkan sholat secara sengaja dalam keadaan dia mengingkari kewajiban sholat, maka para ulama sepakat, tidak ada khilaf sedikit pun. Ya. Atau ana ulang. Barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, para ulama sepakat orang ini telah kufur, keluar dari Islam, karena telah mengingkari syariat. Walaupun dia sholat, walaupun dia rajin sholat 5 waktu, berjamaah di masjid, gak pernah absen, tapi dia meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu gak wajib, ini kufur. Ya, nah, jadi masalah i'tikad, masalah keyakinan. Barang siapa yang meyakini sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia telah kufur. Walaupun dia sholat. Walaupun dia mengerjakan sholat. Ya. Akan tapi yang menjadi, ini sepakat para ulama tentang kufurnya orang yang seperti ini. Akan tapi yang menjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama adalah hukum orang yang meninggalkan sholat secara sengaja mutakasilan, karena bermalas-malasan. Ini yang menjadi khilaf, perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan kufur karena berdalil dengan hadis ini, ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum al-shalah faman tarakaha faqad kafar. Tapi di sana ada yang berpendapat bahwasanya tidak sampai derajat kufur, tapi dia telah terjatuh pada dosa besar. Ya. Bukan di sini pembahasannya. Yang menjadi titik tekan kita malam hari ini adalah tentang tingginya posisi sholat di dalam Islam. Sampai demikian, ya. Sampai sholat itu diposisikan sebagai ahad, perjanjian. Kata Nabi, antara kami dengan mereka. Barang siapa yang meninggalkannya, maka telah kafar. Ya, telah kufur. Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya pembatas, penghalang antara seorang hamba dengan kesyirikan dan kekufuran adalah sholat. Jadi barang siapa yang tidak sholat, maka telah hilang pembatas antara dia dan kekufuran. Permisalan sholat itu seperti apa? Pembatas yang menghalangi seorang hamba dari kekufuran dan kesyirikan. Kalau pembatas itu sudah enggak ada, dia enggak ngerjakan sholat, berarti pembatasnya sudah enggak ada. Tidak ada lagi yang menghalangi antara dia dan kekufuran serta kesyirikan. Wal'iyadu billah. Barakallahu fikum. Ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Terakhir ya. Terakhir pada penggalan lafaz hadis, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kalian terkait dengan apa yang di bawah kekuasaan kalian. Penjelasannya, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam man malaka syai'an minar riqab. Nabi memerintahkan kepada siapapun yang memiliki budak. Jadi ini perintah dari Nabi terhadap setiap orang yang pertama yang memiliki budak. Au ma yushbihuha min bahimatil an'am, atau yang memiliki binatang ternak. Au man tawalla alaihi, atau juga yang mengurusi orang lain, ayyuh sina ilaihi, hendaknya dia memperbagus, ya, muamalah dengannya. Wa yarju thawaballahi fi hadzal ihsan, dan hendaknya dia mengharap pahala dari Allah dengan sikap ihsannya itu. Sehingga malakat aymanukum itu mencakup raqiq, budak atau binatang, hewan, ya, atau setiap orang yang di bawah kekuasaan kita. Ya, karena ini terkait dengan hadis yang lain yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.